atas nama Tuhannya, sambil menyiksa, membunuh berdasarkan keyakinan mereka. Hai! atas nama Tuhannya, sambil menyiksa, membunuh berdasarkan keyakinan mereka. Orang bicara cinta atas nama Tuhannya, sambil menyiksa, membunuh berdasarkan keyakinan mereka. Indosiar, terima kasih mempersembahkan sebuah tarian luar biasa. Tepuk tangan untuk